Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk pada bab yang ke-17. Setelah bab syafaat kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah mampu memberikan hidayah kepada seseorang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia Maha tahu siapa orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasasu As-Sittah wa Khamsin, Surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Syarhun, penjelasan. Sababu nuzuli hadihil ayah, sebab turunnya ayat ini. Asbabun nuzul, mautu Abi Talibin Ali ala millati Abdul Muttalib kama ya'ti bayanu dhalik fi hadithil bab. Kematian Abu Talib di atas agama Abdul Muttalib, sebagaimana akan datang penjelasan hal itu di hadis bab. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, yaqulu ta'ala li rasulihi innaka ya Muhammad. Di sini penjelasan dari mufassir, yaitu Ibnu Katsir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidaklah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Tidak bisa, Rasul tidak bisa memberikan hidayah, karena hidayah adalah hak Allah. Yaitu laisa ilaika dhalik, tidaklah yang demikian itu diserahkan kepadamu. Jadi memberi hidayah itu bukan wewenang Rasulullah. Innama alaika albalagh, tetapi hakmu itu hanyalah menyampaikan. Ya, Rasul tidak mampu membagi-bagi hidayah. wewenang Rasul hanya menyampaikan petunjuk. Wallahu yahdi man yasha, dan dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi hak orang dapat hidayah itu bukan di tangan kita. Jadi kalau kita dakwah, kemudian orang tadi enggak menerima dakwah, ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Walahul hikmatul balighah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna. Wal hujjatud damighah, dan hujjah yang dalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Tidaklah atasmu hidayah mereka, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 72 ba'dal mi'atain. Al-Baqarah ayat yang ke-272. Wa qala, dan ayat yang lain, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu akan beriman walaupun kamu sesemangat apapun dalam menyampaikan hujah, dalam menyampaikan petunjuk ini. Ya, sesungguhnya kebanyakan manusia itu, ya, tidak akan mendapatkannya. Yusuf Ats-Tsalitsu ba'dal mi'ah 103. Nah, qultu, aku katakan, wal manfiyyu huna hidayatu taufiq wal qabul. Aku katakan, Abdul Rahman, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang dinafikan di sini bahwasanya Rasul tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa membagi-bagi hidayah, tugas beliau hanyalah penyampai hidayah atau taufik, yakni hidayah yang berupa taufik wal qabul. Hidayah taufik, seseorang dapat taufik, seseorang menerima, itu pun bukan hak kita. Fa inna amra dhalika ilallah, urusannya itu dikembalikan kepada Allah, karena Allah yang maha tahu siapa yang berhak dapat taufik, siapa yang berhak untuk menerima dakwah ini. Jadi terkadang walaupun kita teriak-teriak, bahkan kasarnya di depan matanya, di samping telinganya, jika Allah tidak kehendaki hidayah, tidak akan masuk. Karena masalah agama ini masalahnya hidayah. Jadi orang tergerak untuk betul-betul menekuni agama, untuk betul-betul memperjuangkan agama, untuk betul-betul mengamalkan syariat agamanya, ini hidayah. Jika kita lihat kebanyakan manusia, mereka hanyalah pintas lalu saja. Yang penting beragama. Ya. Adapun keseriusan mereka untuk itu, ya, kita dapati kebanyakan mereka tercegah. Karena ini masalahnya taufik, masalahnya hidayah. Wa huwal qadiru 'alaih, dan yang demikian itu dialah yang Al-Qadir, yang maha mampu untuk memberi, dan maha tahu siapa yang pantas hati yang diberikan hidayah dan siapa yang tidak pantas, mana hati yang baik, mana hati yang bersih, dan mana yang tidak. Allah yang maha tahu. Wa amal hidayatul mabkur, adapun hidayah yang tersebut, fi qawlihi ta'ala, dalam ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sungguh bisa menunjuki siapa manusia tentunya kepada jalan yang lurus. Ayat di atas, innaka la tahdi man ahbabta, ayat yang sekarang innaka la tahdi. Kalau yang tadi engkau tidak punya hidayah, sekarang engkau sungguh punya hidayah. Ayat yang pertama menafikan hidayah, ayat yang kedua menetapkan hidayah. Apa maksudnya? Nah, hidayah yang pertama tadi yang dinafikan, ditiadakan dari Rasul adalah hidayah taufik. Rasulullah itu tidak bisa memasukkan hidayah ini kepada siapa yang beliau kehendaki. Adapun hidayah yang ini, sesungguhnya engkau bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, maksudnya adalah fa innaha hidayatud dalalati wal bayan, yaitu sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sungguh bisa memberikan petunjuk dengan berupa penjelasan-penjelasan, berupa dalil-dalil kepada manusia menuju jalan yang lurus. Ya, fahuwal mubayyinu anillah, dialah mubayyin. Ya, yang menjelaskan dari Allah, waddal ala dinihi wa syar'ihi, dan yang menunjukkan agama dan syariatnya. Baik. Seperti itu. Nah, jadi itu dua ayat yang seakan bertentangan tetapi memiliki maksud yang beda-beda. Jadi hidayah taufik, jadi orang menerima, orang mau apa istilahnya, betul-betul mampu menjalankan agama dengan baik, menerima dengan senang hati, itu hidayah mutlak dari Allah. Adapun Rasul itu hanyalah penyampai, memberikan petunjuk. Kalau kamu pengen surga, maka jalannya A, B, C, D. Kalau kamu pengen dilindungi dari neraka, maka jalani syariat ini. Itu yang dimampui oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini juga diantara tasliyah, kabar untuk menguatkan, mengokohkan hati beliau. Baik, ini sekelas Rasul ya, sekelas Rasul. Ya. Yang tentunya yang di bawah beliau lebih utama untuk ya, memperhatikan dengan baik perkara ini. Jadi ketika kita dakwah kepada keluarga, kerabat, masyarakat, ya dengan sudah sepenuh usaha kita, kemudian tidak diterima, tidak usah sedih. Karena hidayah taufik itu datangnya dari Allah. Kita hanya bisa menyampaikan, menunjukkan, memberikan hidayah yang berupa petunjuk. Ini A, B, C. Ya, kalau di aktualkan seperti kalau misalkan kita mau mencari jejak, kita kasih tanda panah ke sana, tanda panah ke situ, tanda panah ke sini. Nah, itu namanya hidayatud dalalah. Kita hanya bisa memberikan petunjuk itu loh, kalau kamu pengen baik ke sana. Masalah kamu mau ke sana mau tidak itu urusan yang bersangkutan. Nah, itu yang disebut dengan hidayah taufik. Apa yang dimaksud dengan hidayatud dalalah? Kita hanya bisa menunjukkan. Adapun orang itu mau mengikuti petunjuk atau tidak, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu mana hati hamba yang pantas untuk dapat dan mana hati yang tidak pantas untuk mendapatkan. Baik. Itu perbedaan hidayah dalam ayat yang pertama dengan hidayah pada ayat yang kedua. Qala musannif rahimahullahu taala fi sahihi, disebutkan dalam sahih, dan ini diantara kebiasaan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jika hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, beliau menyebutkan dalam matannya dengan sahih, fi sahihi. An ibni Musayyab an abi qala lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, dari Ibnu Musayyab, dari bapaknya, berkata ketika Abu Thalib sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mendatangi beliau. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Ternyata ketika sampai dia mendapatkan Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal sudah di situ. Ini terkadang korin-korin su, teman-teman jelek itu terkadang lebih perhatian. Ya, terkadang juga jadi fitnah. Punya teman-teman baik, punya teman-teman dalam agama, lambat. Kita punya teman-teman dari sisi, ya, misalkan keduniaan, dari sisi teman biasa dunia, teman bisnis, teman dagang, justru terkadang lebih perhatian dengan kita. Ya, dan itu juga diantara apa? Fitnah. Ada orang yang terkena fitnah itu sehingga dia meninggalkan dakwah. Ah, mending gak usah kenal dakwah. Ya, ternyata teman-teman dalam dakwah itu kurang perhatian, ternyata kurang peka. Nah, setan memberikan hembusan-hembusan seperti itu. Nah, jadi terkadang orang berpandangan ketika masuk dalam dakwah nanti akan terbayang enak, rukun, terbayang ya saling begini dan begitu. Ternyata ketika aktualnya tidak. Ya, terkadang juga fitnah bagi yang bersangkutan tadi. Ya, contoh seperti ini. Rasulullah datang ke situ sudah mendapati siapa? Abdullah bin Abi Umayyah, ru'usul munafiki, ru'usul musyrikin, kepala-kepalanya orang musyrik, dan Abu Jahal sudah di situ. Ya, sudah nongkrong di situ, sudah duduk di samping Abu Thalib pamannya. Ya, dan ini fitnah. Qala lahu, lantas beliau pun berkata kepada pamannya, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku pakai nanti di hadapan Allah sebagai hujah bahwasanya engkau adalah muslim. Di akhir hidupnya, ini pengakuannya. Ya. Dan di masa itu kalimat la ilaha illallah itu makna, arti, hakikatnya betul-betul dipahami dengan baik tanpa perlu penjelasan lagi. Kenapa? Penjelasannya pada kebiasaan adat budaya mereka. Ya. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu sudah ngerti konsekuensinya apa. Kenapa? Karena sehari-hari mereka itu penjelasan la ilaha illallah. Beribadah kepada patung, minta barokah kepada orang meninggal, itu penjelasannya. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah langsung terbayang, semua ini harus dihilangkan dan harus hanya kepada Allah yang disembah. Itu bedanya pengucap la ilaha illallah di zaman itu dengan pengucap la ilaha illallah di zaman kita. Kita ini tidak ngerti apa makna la ilaha illallah. Kenapa? Ya, karena pelaku sejarah dari ya, dakwah la ilaha illallah ini ada pada masa itu. Dan kita tinggal cerita. Jadi butuh dipelajari. Ya, sehingga orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah tanpa perlu belajar itu sudah mengerti betul apa konsekuensinya. Ya. Harus meninggalkan peribadahan kepada apapun dan hanya menyerahkan ibadah kepada Allah. Siap menjalankan perintah-perintah Allah, siap menjalankan larangan-larangan Allah ditinggalkan. Itu bedanya. Dan orang musyrik zaman dulu lebih ngerti tentang arti ini dari orang Islam zaman kita. Kenapa? Dalilnya, sekedar mengucapkan saja mereka tidak mau. Sekedar mengucapkan saja tidak mau. Antipati mereka mengucapkan la ilaha illallah. Anti. Padahal cuma mengucapkan toh. Nah, beda dengan sekarang. Ya. Ribuan kali diucapkan tapi tidak ngerti maknanya apa. Jadi orang musyrik zaman dulu lebih pintar dalam tanda kutip tentang makna ini dibanding dengan kaum muslimin zaman kita sekarang, karena mereka pelaku sejarah. Taib. Faqala lahu. Kemudian dua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, berkata pula kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Ya. Dihujai dengan kalimat membenci. Taib. Ini kalimat maknanya banyak. Provokasi. Dan itu biasanya dakwah kebaikan itu biasanya dilawan dengan provokasi. Karena kalau dibantah dengan hujah tidak akan menang. Ini kan provokasi, apa kamu benci? Artinya terpikir dalam benak Abu Thalib pun, oh iya berarti saya membenci ini. Padahal tidak membenci kalaupun dia masuk Islam. Tapi kalimat yang dipakai oleh dua orang ini, kalimat yang tampaknya sepele tapi mengandung makna provokasi. Terkadang ini yang diwarisi. Ya, ketika kita dakwah tauhid, perhatikan tuh, benci dengan nenek moyang kita, benci dengan Islam. Ya, pengen memecah belah. Loh, siapa yang pengen memecah belah? Tapi provokasi sudah situ. Sehingga yang tertanam di hati kaum muslim secara umum, wah, ini dakwah sunnah, dakwah provokasi. Ini dakwah hati-hati pemecah belah umat. Lalu siapa yang memecah belah? Tidak ada. Justru malah pengen menyatukan mereka di atas Islam. Tapi kalimat yang dilontarkan ke juhala'ul muslimin, awamul muslimin, kalimat provokatif. Hati-hati dakwah pemecah belah umat. Ya, hati-hati Wahabi. Provokatif ya. Persis seperti yang diucapkan nenek moyang mereka. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, provokatif. Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Coba kalau dilihat, apa konteks sambungnya dengan la ilaha illallah? Tidak ada konteksnya. Kenapa enggak dibilang, sudah kamu jangan ikuti Muhammad, ibadah kepada banyak Tuhan. Selesai kan? Kalau Rasulullah mengajak, kamu ibadah pada satu Tuhan. Harusnya mereka ngajak bagaimana? Ibadah sudah, kita ibadah dengan banyak Tuhan lebih baik. Harusnya kan gitu. Tapi mereka memalingkan ucapan, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Ya. Ini kan gak nyambung dengan apa dakwahnya Rasulullah. Ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku. Harusnya bagaimana? Jangan ucapkan la ilaha illallah, ibadah kepada banyak Tuhan lebih baik. Harusnya seperti itu. Lawan katanya dari Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Harusnya. Tapi mereka lebih mengerti. Kalau cuma kayak gitu, mikir. Tapi langsung provokatif. Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Ya. Sehingga timbul apa? Hasungan untuk melawan Muhammad ini. Wa fa'ada 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengulang. Pamanku ucapkan la ilaha illallah. Fa'ada. Mereka pun mengulang, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Provokatif. Dan turun temurun seperti ini. Ya. Kalau kita lihat. Ya. Mereka tidak membantah satu persatu dari sunnah yang didakwahkan oleh Ahlu Sunnah, oleh para salaf, tapi mereka memalingkan apa bantahan untuk memprovokasi umat. Baik. Dan ini terjadi satu kisah yang sering disampaikan oleh para ulama. Ada satu tokoh yang mereka benci dengan dakwah Wahabi, karena memang dakwah Wahabiyah itu sebenarnya ada dua versi. Versi pertama sesat, versi kedua ini maksudnya. Ya, versi pertama ini dakwah-dakwah yang sesat. Dakwah Wahabiyah versi pertama. Yang ada jauh sebelum dilahirkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dakwah yang sesat. Nah, kemudian dakwah yang kedua dakwah tauhid. Kebetulan yang membawa juga Wahab. Ya, akhirnya dinisbatkanlah Wahabiyah. Disebutkan momok yang terjadi pada versi yang pertama yang sesat kepada yang kedua. Yang dibantah bukan bawaannya, yang dibantah bukan tauhidnya, isi yang didakwahkan, tapi apa tadi? Sampulnya. Nama yang pembawa. Jadi dihancurkan dulu namanya. Ya, sehingga apa? Orang sudah takut, wah hati-hati Wahabiyah. Padahal enggak ngerti apa yang dibawa. Ya, dan ini persis sebelumnya. Ya. Yang dibawa oleh kaum Syiah. Kaum Syiah itu yang dihajar sosoknya dulu. Abu Hurairah, Aisyah, semua sahabat. Umar, Ali, Utsman. Utsman, Abu Bakar, Umar, kecuali Ali. Ya, dihancurkan dulu sosok-sosoknya. Ketika orang sudah benci dengan sosok ini, otomatis yang dia bawa itu sudah enggak akan diterima, otomatis. Ya, demikian juga ini diturunkan apa? Cara seperti ini turun-temurun. Dakwah tauhid juga sama. Yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dakwah tauhid murni ajaran Islam. Tapi karena pembenci-pembenci Islam tidak mampu apa membantah dengan hujjah, dihancurkanlah nama ini. Orang kalau udah wah Wahabiyah, wah jangan. Ya. Orang kalau udah takut duluan, mana mau dia mempelajari ajarannya? Iya apa enggak? Antum wah hati-hati tokoh sesat. Kita enggak ngerti ini ajaran yang dibawa apa. Oh, tolak mentah-mentah sudah. Akhirnya ya. Seorang ya, dia termasuk di antara ya, alimnya pada zaman itu. Ya, dia sudah mengecap dakwah Wahabiyah, dakwah sesat. Setiap bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum dibaca dan dibakar. Sampai satu saat ada yang mencoba. Sampul kitab tauhid ini dicobek, diambil, dibuang, kemudian suruh membaca isinya. Tolong dibaca isinya. Betul atau enggak? Dia baca satu persatu. Dia menyatakan kitab ini sahih, kitab ini hak. Sampai ditanyakan, kamu tahu siapa yang menulis? Saya tidak tahu, tapi yang penting isinya ini hak. Baru dikatakan ini sampulnya. Baru dia sadar, ternyata sosok yang saat ini difitnah, dibenci namanya dengan kalimat Wahabiyah, ya, ternyata membawa al-haq. Ya, dan kisah dia sadar, ternyata apa? Itu hanyalah ya, apa politik musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Dihajar dulu namanya. Coba orang kalau wah ini Wahabiyah, otomatis sudah enggak akan diterima antum. Ya. Dan itu ternyata sudah turun-turun seperti itu. Ya, provokasi. Enggak berani adu argumen, tetapi modelnya seperti itu. Fakan akhiru maqal, dan akhir cerita apa yang dikatakan oleh Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muthalib, dia tetap di atas, aku tetap di atas agamanya Abdul Muthalib. Dengan kalimat provokasi, provokasi juga. Ya, tentunya semuanya dengan dikembalikan kepada hidayah dari Allah. Mungkin Allah memang belum menghendaki hidayah kepada siapa Abu Talib, tapi perhatikan per kalimat, konteks-konteks yang dibawakan oleh mereka provokatif. Ya, enggak berani dengan hujah tapi dipalingkan menjadi provokasi. Nah, kecuali kalau Rasul itu mengatakan wahai pamanku, cintailah Islam, bencilah agamanya Abdul Muthalib. Nah, jawabannya ini, apa kamu membenci milahnya Abdul Muthalib? Mungkin pas. Ya, tapi konteks pertanyaan Rasulullah yang diajukan dengan apa yang mereka ajukan beda. Ya, tapi itulah trik mereka. Kalau enggak kayak gitu, enggak akan dapat pengikut. Sehingga rata-rata orang yang apa membenci dakwah tauhid itu karena takut dengan namanya dulu, Wahabi. Enggak boleh tahlilan Wahabi. Enggak boleh ziarah kubur Wahabi. Jadi langsung dicap-cap seperti itu. Dan enggak ngerti bagaimana rincian ya, dalam menjelaskan itu semuanya. Ziarah kubur diperbolehkan, disunahkan. Apalagi jika hati kita sudah mulai hubud dunia, sudah mulai ya, mabuk dunia. Sesekali ke kuburan ziarah untuk ingat mati. Bahkan saat itu lebih baik dibanding thalabul ilmi. Datang ke kuburan untuk ingat mati lebih baik thalabul ilmi. Kapan? Ketika saatnya seperti itu. Ya sudah mabuk dunia. Nah, dunia ini memabukkan, sedikitnya memabukkan apalagi banyaknya. Baik. Wa abba an yaqul, dan dia enggan untuk berkata la ilaha illallah. Dianggan untuk berkata la ilaha illallah. Jadi Abu Thalib tidak mau berkata itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun tidak putus asa. Ya, walaupun sudah meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, Nabi enggak putus asa. Dan beliau menyatakan la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Wahai pamanku, sungguh aku akan terus memohonkan ampun untukmu sampai aku dilarang. Fa'anzalallahu azza wa jal, kemudian Allah turunkan satu ayat, maka nalin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun mereka itu adalah kerabat dekat. Setelah nyata bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni jahanam. At-Taubah ayat yang ke-113. Taib, dilarang untuk mendoakan orang-orang yang meninggal di atas kekafiran, walaupun mereka kerabat. Ya, baik, tidak boleh. Kalaupun misalkan harus takziah kepada ya, orang kafir, takziah tapi tanpa mendoakan. Ya, misalkan kepepet. Wa anzala fi Abi Thalib, adapun terkhusus pada Abu Thalib turun ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cinta, tapi dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi pelajaran ini, kisah ini banyak sebenarnya. Tidak hanya konteks yang ada, tetapi banyak perjalanan yang ada di situ yang bisa kita ambil. Ya, apa faedahnya? Karena ini bedanya hadis dengan Quran dan hadis dengan yang lain. Jadi Al-Quran itu apa saja yang kita ambil faedah dari situ, ilmu. Hadis juga demikian. Kisah-kisah Nabi, perjalanan Nabi, sikap-sikap Nabi dalam berbicara, dalam apa diamnya, itu semuanya adalah ilmu. Baik konteksnya mutabaqah yang sesuai dengan konteks yang ada, atau yang sifatnya tadhammun, cangkupan-cangkupannya. Ya, apa yang sifatnya apa? Nah, mukhalafah yang sifatnya kesebalikan dari itu. Di semuanya ada pelajaran. Itu bedanya Al-Quran, Sunnah dengan selain keduanya. Contoh, ya, di dalam Al-Quran menyatakan la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Dalalah mutabaqahnya apa ini? Dalalah konteks ucapannya apa? Jangan dekati zina. Kemudian cangkupannya apa? Ya, segala hal, apa saja yang bisa mengantarkan seseorang kepada zina, itu juga masuk larangan ini. Berarti apa sebaliknya? Kalau kita dilarang zina, maka apa? Menikah. Ini semuanya hak, baik yang konteksnya, yang cangkupannya atau yang sebaliknya itu hak. Semuanya bisa diambil dalil. Tapi kalau ucapan manusia tidak. Ya. Ucapan manusia tidak boleh diambil mukhalafahnya. Contoh, ada orang yang berkata, aku tidak mau tidur atau aku tidak mau berdiri. Ya. Berarti kamu duduk ya. Berarti kamu mau tidur. Berarti kamu mau jalan-jalan. Ya, kita tidak bisa menetapkan perkara-perkara ini semuanya kecuali dia mengatakan iya, iya, iya, iya, iya. Itu kalau ucapan manusia. Jadi kita tidak boleh menghukumi manusia dengan dalalah mukhalafahnya. Jadi kesebalikan ucapannya itu kita tidak boleh kita nisbatkan ke pengucap. Itu dalam ilmu usul disebutkan yang demikian. Jadi kita enggak boleh menghukumi seseorang dengan ya mukhalafah dari ucapannya, kesebalikan dari ucapannya kecuali dia menetapkan iya. Ya, mungkin antum belum terbayang, itu disebutkan di sana. Pokoknya segala apa yang berkaitan misalkan seperti ini, misalkan dalam konteks seperti ini. Hadis ya. Abu Thalib meninggal, Rasulullah datang. Nah, kisah datangnya Rasul kepada Abu Thalib ini juga ilmu. Berarti apa? Ada anjuran ketika ada orang wafat itu apa? Hadir. Ya. Apa yang kedua? Jika yang wafat ini adalah misal kerabat kita dan dia masih non muslim, misalkan jika kita cinta, coba ditalkin, dicatukan la ilaha illallah kalau berani, jangan putus asa kalau kita cinta sama dia. Ya, dan nanti akan berkembang tentunya apa, ketika dia dakwah kepada kebaikan, konsekuensinya apa, akan dimusuhi, akan diboikot, ya, tidak akan dianggap keluarga lagi. Nah, itu sudah langsung terbayang di kita, harus ngerti konsekuensinya apa. Ya, karena setiap apa yang kita lakukan mesti mengandung konsekuensi. Kadang konsekuensinya antum ngerti, antum sudah pikirkan, kadang tidak dipikirkan. Itu yang repot. Dan kebanyakan tidak dipikirkan. Pokoknya yang penting bongkar dulu masalah pasang belakangan, kan gitu. Itu rata-rata slogan. Yang penting bongkar pasangnya mah gampang. Membongkar itu susah. Tidak bisa seperti itu kalau dalam agama. Harus ngerti konsekuensinya apa. Sehingga orang yang terbaik itu orang yang ngerti konsekuensi apa yang dilakukan. Misalkan ngomong A, konsekuensinya apa yang, kalau baik dia katakan, kalau enggak tahan. Ya, ini juga penting ya, harus punya fikih yang baik, pemahaman yang baik. Ngomong A, B, C, D ya, ini kalau saya ucapkan nanti terjadi apa ya. Oh, kayaknya zon. Zon itu konsekuensi, kayaknya akan begini dan begini. Tahan. Kalau saya ngomong ABC kayaknya baik, akan terjadi ABC. Ucapkan. Walaupun belum tentu terjadi. Jadi orang berbicara itu harus ngerti juga, jangan main plus enggak ngerti konsekuensinya apa. Baru ketika duer, wah ternyata kayak gini tuh. Waduh, apaan saya enggak? Ya jangan, itu udah salah. Ya, kalau udah terjadi duer, sudah terjadi kok baru mikir, jangan pikirkan dulu. Khawatir begini begitu. Kalau udah dipikirkan baik-baik, ternyata kayaknya ini 10 sama 2. Kayaknya baiknya 10. Bismillah. Ketika ternyata kok meleset, bismillah. Ya. Tawakal. Sudah dipikir soalnya. Siap konsekuensinya. Nah. Seperti itu. Jadi kadang baik, belum tentu baik jika tidak tepat waktu. Nah, ini butuh juga latihan seperti ini. Barakallahu fiik. Tidak setiap yang kita dengar diucapkan, tidak setiap apa yang kita tahu disampaikan. Dilihat konteksnya, dilihat makomnya, kapan, tepatnya. Nah, ini terkadang yang bikin banyak iskala, rancu kejelekan yang merata itu kayak gitu, yang setiap kita dengar disampaikan mentang-mentang mungkin ini baik atau mungkin ya dia anggap ini tidak ada apa-apa, ternyata apa, mengandung kejelekan-kejelekan. Tidak ngerti. Atau terkadang dua orang saling membenci akibat kabar yang sebenarnya kabar ini betul, betul, ya, sahih. Ya, cuma yang mendengarnya enggak bisa menyampaikan tepat waktu, sehingga apa, dipahami kurang baik. Sehingga apa tadi, ya, keluarlah konsekuensi yang kurang baik. Ya dia mungkin, wah saya suruh, ini betul kok kabarnya, benar, betul-betul benar ini, saya dengar langsung dari mulutnya. Ya, kebiasaan orang kan kayak gitu, gak ngerti konsekuensinya nanti apa. Terus kalau gak sampaikan nanti bagaimana yang terjadi, gak ngerti, yang penting diucapkan gitu aja. Wah saya polos kok, kalau A ya A pokoknya, terserah. Nah ini yang kayak gini itu hati-hati. Ya, orang gak punya fikih dalam setiap ucapannya. Terkadang tidak setiap orang yang polos itu baik. Ada kisah di pasar dijual budak, masih kuat. Budaknya kuat, subhanallah. Harganya murah. Budak ini harganya murah. Datanglah pembeli. Dijual berapa, Pak? Ya, bahasa Arab lah, tapi kita Indonesia kan. Oh ini rakis, ini murah, silahkan. Kamu tawar berapa saja, tak kasih. Loh, yang benar ini budak masih muda ini. Ya, belum tua, belum ya, belum buyutan, belum, pokoknya masih, kalau dilihat dari barangnya, ini barang-barang yang standar. Terus, pokoknya tak jual murah, silahkan. Cuma saya kasih tahu, ini punya cacat. Tuh, cacatnya apa? Nama. Budak ini terlalu polos. Ya. Setiap apa yang dia lihat diomongkan. Wah, enggak masalah, tak beli. Ambillah sama dia, bawa ke rumah. Seminggu berlalu tidak ada apa-apa. Dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan baru terasa. Ya. Budak ini sering dibawa sama tuannya. Terkadang tuannya belanja ke pasar, budaknya dibawa. Ya, namanya budak. Kayak hewan. Tuannya ketemu dengan saudaranya, dengan saudarinya, pelukan, ya mu'anakoh, ya, kalau bahasa Arab mu'anakoh, ya duduk dengan perempuan yang mahram, mungkin dari bibinya atau apanya di pasar, duduk bareng, jalan bareng, makan bareng, pulanglah ke rumah. Budaknya ngomong sama tuan putrinya, ya, tadi saya diajak ke pasar sama tuan. Tuanku ini di pasar tadi cengkrama sama perempuan cantik-cantik, diajak makan, berpelukan, panas. Istrinya, betul apa enggak betul? Bohong enggak ini budaknya? Bohong enggak? Jujur, jujur banget, enggak salah dia. Ya, diam, enggak ngerti, enggak usah ketawa-tawa. Soal ngerti aja. Gak usah dehem-dehem. Udah catat aja yang bisa catat. Nah akhirnya diajaklah gantian sama tuan putrinya ke pasar. Ya biasa orang Arab ketemu kabilahnya, paman-pamannya, ya saudara-saudaranya, seperti yang dilihat oleh tuan yang laki-lakinya, bercengkrama, makan bareng, kemana kesini bareng, pulang cerita sama suaminya. Tadi tuan putri ngajak saya ke pasar, ketemu laki-laki, padahal itu pamannya, mahram sama orang ini, sama si perempuan, mahramnya, mahram keluarganya, makan bareng, ke jalan-jalan, guyon bareng, kayaknya asik. Jujur banget. Wah kurang ajar, berarti istriku ini apa, selingkuh. Hah? Terus berjalan waktu, akhirnya dia cerai, dijual lagi ke pasar, ke penjual yang pertama. Kalau tidak salah cerita seperti itu. Loh kok dikembalikan? Iya ternyata ini budak kurang ajar. Sudah, terserah mau dibeli berapa saja. Alkisah yang bisa diambil fikihnya seperti itu. Ya. Nah, orang kadang terlalu jujur. Ya jujur benar sih, cuma enggak ngerti efeknya itu apa gitu loh. Jujur tapi polos. Semua yang disampaikan terkadang dipahami salah. Enggak ngerti dia. ini keluarganya, ini pamannya atau apa. Nah, seperti itu. Apa tadi kok sampai ke sini? Apa tadi? Sebelumnya apa? Hah? Antum juga enggak paham. Apa tadi? Enggak dengar. Jadi ucapan Allah, setiap segala sesuatunya jadi ilmu. Demikian juga ucapan Rasulnya, setiap ya, yang berkaitan dengan ayat itu semuanya adalah ilmu. Bisa diambil, dipetik pelajarannya ya. Tapi kalau ucapan manusia itu sampai dia menetapkan apa yang kita pahami dari ucapannya, baru itu dikatakan ucapan dia. Kalau tidak salah disinggung sepintas perkara ini dalam kitab Qaidul Muslah. Kalau antum masih ingat dan pernah belajar kitab itu ada. Alhamdulillah nafkah insyaallah. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum.